Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwa Allah وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر شوال، في هذا الشهر الطيب المبارك، لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى، وأن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك. Ya Allah wa ya minal ajidin wal faizin wal makbulin wa kulla amin wa antum bi khair wa waffaqukum Allah al najah wal falah wal istiqamah fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, itu juga kepada para ustazah dan para pembina majelis taklim kaum ibunya yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan juga selalu kita doakan semoga para tuan-tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakatnya, para alim ulama, para kiai, masuk segenap para umaranya, agar senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapat limpahan rahmat dan barakah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, alhamdulillah kita sama berkumpul di Masjid Jami' An-Nur yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapat ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hibahul kiram, sebagaimana tadi disampaikan oleh para tokoh kita, kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah karuniakan kepada bangsa ini sejak 69 tahun yang lalu. Kita sama tahu bahwa negeri ini dimerdekakan melalui perjuangan para pahlawan kita, darah para syuhada kita, jatuh bangunnya daripada gerak langkah orang-orang tua kita terdahulu. Dan yang harus kita ingat, bahwa dulu orang-orang tua kita tatkala mereka berjuang menumpahkan darah untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, itu tentu bercita-cita agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi suatu negara yang senantiasa berada di bawah perlindungan Allah, di bawah limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Itu terbukti. Lalu kita membaca mukaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia, di alinea ketiga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya Indonesia ini merdeka diakui oleh para founding father, para pendiri bangsa ini sebagai rahmat berkah, atas rahmat dan berkah Allah yang Maha Kuasa. Itu tertulis, termaktub di dalam pertimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Sementara di alinea keempatnya di situ dituliskan bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di alinea keempat disebut dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah kita tanya, yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Kalau kita menjawab begitu saja, mungkin nanti dituduh umat Islam cuma ngaku-ngaku saja, mengklaim kalau yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Jangan kita yang jawab, biarkan mukadimahnya yang menjawab. Di alinea keempat disebut dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud? Lihat alinea ketiga sebelumnya. Di alinea ketiga disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar negara adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini mesti kita tegaskan dan ini mesti kita tandaskan. Sejak dulu hingga kini banyak yang menyelewengkan penafsiran dasar negara Indonesia. Saya tegaskan sekali lagi di sini, dasar negara Republik Indonesia yang didirikan oleh para founding father kita ialah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa ialah Allah yang Maha Kuasa. Berarti sejak Indonesia merdeka, sejak Indonesia berdiri, dasar negara Republik Indonesia ialah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini enggak boleh dilupakan, Saudara. Oleh karena cita-cita mulia para pendiri bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tersebut bisa diberlakukan di Republik Indonesia. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya, berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Pak, Bu, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam di FPI sering ngotot apa? Ngotot kepada pemerintah untuk tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, tutup tempat perjudian, aliran-aliran sesat harus dibubarkan dan dilarang, segala kemungkaran tidak boleh dibiarkan di bumi Indonesia. Kenapa? Sebab yang namanya pelacuran, perjudian, narkoba, minuman keras, aliran sesat bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan dan Maha Esa. Hanya kami, Pak Polsek, Pak Kepala Desa yang kami cintai, kami dari DPP FPI pernah diundang oleh DPR RI. Kemudian ada anggota DPR RI yang nyeletuk mengatakan, Habib, ini FPI apa sih maunya? Minuman keras gak boleh, judi gak boleh, rumah pelacuran mesti ditutup, ini haram, itu haram, ini dilarang, itu enggak boleh. Habib mesti tahu, FPI mesti ngerti, Indonesia ini bukan negara Islam. Itu kata dia. Karena Indonesia bukan negara Islam, ya jangan minta ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram, itu haram. Apa FPI enggak tahu kalau Indonesia bukan negara Islam? Itu kata anggota DPR. Kami jawab, bapak-bapak yang terhormat, anggota dewan, semua yang hadir di tempat ini, kami sampaikan kepada mereka. Kalaupun Anda katakan Indonesia bukan negara Islam, tapi Anda juga semua mesti paham, Indonesia ini bukan negara setan. Kita sampaikan sudah, tapi negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan batang tubuh UUD 45 pasal 29 ayat 1, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sampaikan kepada mereka. Dan sekarang kami tanya kepada mereka, kalau kalian ingin melegalkan peraturan, melegalkan perjudian, melegalkan minuman keras, melegalkan aliran-aliran sesat, yang saya mau tanya, dasar ketuhanan Maha Esa yang mana yang membolehkan itu semua? Indonesia ini dasarnya ketuhanan Maha Esa, berarti Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa. Hukum Tuhan yang Maha Esa itu ialah hukum Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, hukum Allah yang mana yang membolehkan perzinahan? Hukum Allah yang mana yang membolehkan minuman keras? Hukum Allah yang mana yang membolehkan perjudian? Kalaupun Anda ingin artikan ketuhanan yang Maha Esa milik semua agama, baik, saya rubah pertanyaannya. Agama yang mana yang membolehkan perzinahan? Persenahan itu diharamkan oleh seluruh agama. Agama Islam mengharamkan, agama Kristen juga mengharamkan, agama Buddha juga mengharamkan, agama Hindu juga mengharamkan, agama Buddha juga mengharamkan. Jadi agama mana yang membolehkan persenahan? Agama mana yang membolehkan perjudian? Agama mana yang membolehkan minuman keras? Tidak ada. Jadi kami balik bertanya kepada anggota dewan, agama yang mana yang membolehkan itu semua? Enggak, mereka enggak bisa jawab, sudah. Nah, kemudian, saudara, kami sampaikan juga kepada mereka, jadi kalau FPI minta tutup pabrik minuman keras, tutup tempat perjudian, tutup tempat pelacuran, itu bukan hanya sesuai dengan hukum agama, tapi sudah sejalan dengan konstitusi negara Indonesia. Sudah sejalan kita bilang. FPI tidak minta berlebihan. Jadi kalau anggota DPR ngotot, kami sampaikan kepada anggota DPR, kalau Anda semua ngotot bahwa minuman keras tetap mau dilegalkan, perjudian mau diizinkan, persinahan mau dibiarkan, saya usul sila pertama diganti saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti menjadi kesetanan yang luar biasa. Kita minta ganti saja. Nanti bukan Pancasila lagi namanya, Pancasila. Pancasila satu kesetanan yang luar biasa. Kan itu dasar negara. Boleh kalian katakan negara ini bukan negara religius. Ini negara-negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negaranya Pancasila bukan Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan kesetanan yang luar biasa. Betul, Bu? Betul, Bu? Saya kira ibu-ibu di Jati Luhur paham tidak? Bu, ngerti, Bu? Sadayana kartos, parantos kartos. Ibu-ibu di Jati Luhur paham, bapak-bapak di DPR enggak paham-paham. Ya Allah. Nah ini, saudara, kalau kita bicara kemerdekaan, jadi kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita, para pejuang kita, para suhada kita dulu, bukan hanya sekedar Indonesia merdeka dan tidak ada Belanda dan juga Indonesia wajib merdeka dari kemungkaran, merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari kedzaliman, merdeka dari segala perbuatan antara murka. Itu yang disebut merdeka. Makanya saya bertanya jujur, Bapak Ibu jawab semua, di Indonesia maksiat banyak tidak? Ya. Jawab dan Bapak, di Indonesia maksiat banyak tidak? Ya. Minuman keras? Ya. Judi? Ya. Dongdor? Ya. Tahu dongdor bu? Ya tahu? Tahu. Masya Allah, saudara kita punya negeri. Saya mau tanya lagi sekarang kepada Bapak Ibu di sini, maksiat apa yang ada di Indonesia? Yo, saya mau tanya, apa yang ada di Indonesia maksiat yang dilakukan secara terbuka? Ini kalau ibarat jamu, Indonesia ini maksiatnya jamu komplit, lengkap apa aja ada. Saya mau tanya, jangan aku nabi di Indonesia ada nggak? 2 tahun yang lalu di Garut, itu dalam 1 tahun ada 3 orang yang aku nabi. Yang pertama, Nabi Sensei. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Sukiman. Aku Nabi boleh. Oh, di Jakarta tidak mau kalah. Ada juga yang aku malaikat, namanya Lia Edah. Yang aku dia malaikat Jibril. Kebetulan pada tahun 2002, saya ditahan. Saya dipenjara di Polda Metro Jaya. Nah, begitu saya lagi dikunjungi oleh para ustaz, lagi duduk sama-sama, ketika itu Lia Edan di penjara juga, cuma di blok bagian perempuan. Kebetulan Lia Edan lagi keluar dari bloknya, bawa handuk, bawa ember. Kemudian saya tanya sama ustaz sama kiai, itu siapa? Saya bilang itu dia, malaikat Jibril mau ke Jamban. Ya Allah, malaikat itu mulia, malaikat itu suci, malaikat itu enggak ke Jamban, bu. Buru-buru malaikat mau buang hajat di Jamban. Kalau manusia mau ke WC, itu malaikat enggak ikut masuk. Yang nyata kita nunggu di luar WC. Saking mulianya malaikat, saking sucinya malaikat. Dari ibu-ibu namanya Lia, julukannya Eden, cuma saya panggilnya Lia Edan. Nah, sebagai malaikat bawa handuk, bawa ember mau ke Jamban, itu berarti malaikat Jibril ke Jamban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya orang Cirebon enggak mau kalah. Di Cirebon enggak mau kalah, ada orang ngaku Tuhan. Ditangkap sama Kapolres. Terus gitu dibawa ke Kapolres, ditanya oleh penyidik, kenapa Anda mengaku Tuhan? Apa dia bilang? Habis bagaimana Pak? Yang aku nabi sudah kebanyakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah tidak. Berarti saya tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Maksiat banyak tidak? Belum dari maksiat. Dari penjajahan Belanda, itu sudah merdeka. Dari penjajahan Jepang, itu sudah merdeka. Mereka sudah lari pergi dari Indonesia ini, sudah. Tapi dari pola hidup mereka, pemikiran mereka, kesesatan mereka, kemunafikan mereka, kita masih tetap dijajah sampai saat ini. Inna lillahi. Inna lillahi rajiun. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan acara ini kita tingkatkan takwa kepada Allah, agar kita punya negeri menjadi baldatun thayyibah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kaanu yaksibun. Shadaqallahul 'adzim. Saudara, ibu bapak yang saya cinta, dalam ayat ini Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu negeri, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, Allah janji, la fatahna alaihim niscaya akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut berkat aneka ragam keberkahan minas sama wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun yang dikeluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa, pasti Allah akan berkahi negeri tersebut. Saya bertanya, ibu, bapak, mau negerinya berkah? Mau negerinya berkah? Mau negeri berkah? Kuncinya iman dan takwa kepada Allah. Apa pengertian takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau satu negeri masyarakatnya beriman, bertakwa, memusuhi maksiat, memberantas minuman keras, memberantas perjudian, memberantas perzinahan, memberantas pelacuran, memberantas korupsi, dan lain sebagainya, niscaya Allah akan jadikan negeri tersebut berlimpah berbagai macam keberkahan. Alhamdulillah. Kalau Allah kata yang diberkahi, Pak Bu, berarti berkah udaranya, berkah gunungnya, berkah lautnya, berkah daratannya, berkah hutannya, berkah tanahnya, berkah sawahnya, berkah ladangnya, berkah ekonominya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, berkah kesejahteraannya, berkah negaranya, berkah segala-galanya. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu, Ibu di sini, percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak dengan janji Allah? Apa Allah pernah berdusta? Apa Allah mungkin berdusta? Allah tidak akan pernah berdusta dengan hamba-Nya, Saudara. Karena itu, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, yuk tingkatkan iman takwa kita agar negara kita diberkahi insya Allah. Selanjutnya Allah nyatakan dalam ayat tersebut, walakin kadzabu, tapi sayang, sejuta sayang, banyak penduduk negeri yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan hukum Allah, yang mendustakan ajaran Allah. Akibatnya kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka lantaran apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena mereka mendustakan agama Allah, mereka tidak beriman, tidak bertakwa, kemaksiatan dibiarkan di mana-mana, akhirnya Allah mengirimkan aneka ragam bala, bencana, malapetaka dan musibah. Tsunami-nya, gunung meletusnya, gempa bumi-nya, kebakaran hutannya, sampai kebakaran di tengah kotanya, longsornya, banjirnya, kemarau panjangnya, lahan keringnya, hamanya, yang rusak hasil panen, aneka ragam penyakitnya, sampai penyakit yang belum ketemu obatnya, semua bencana Allah kirimkan. Lantaran apa? Mayoritas penduduk negeri tidak beriman, tidak bertakwa, tidak melaksanakan perintah Allah. Na'udzubillah min. Karena itu Pak, Bu, saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam mencoba sekuat kemampuan untuk terus melakukan tekanan kepada pemerintah agar mereka menutup semua tempat-tempat kemungkaran yang bisa mengundang bala bencana dari Allah. Sekarang kalau ada pejabat bilang, oh, susah Amin, gak bisa tutup tempat pelacuran. Siapa bilang? Bu, ada satu ibu-ibu jadi wali kota di Surabaya, namanya siapa? Ibu Risma. Saya mau tanya, laki apa perempuan? Ibu-ibu jadi wali kota, dia nutup tempat maksiat Dori. Dori itu tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Itu pelacurnya tidak kurang dari 7.000 orang. Itu kermo kunci kalinya enggak kurang dari 1.000 orang. Itu preman-premannya enggak kurang dari 5.000 orang. Kalau Bu Risma ditutup, siapa bilang enggak bisa? Ibu-ibu bisa nutup tempat pelacuran. Bagus enggak? Bagus enggak? Ini presiden, prajurit juga badan besar. Nutup tempat pelacuran enggak bisa. Berarti saya mau tanya, bagus mana sama Bu Risma? Bagus mana sama Bu Risma? Omong kosong kalau pemerintah tidak bisa tutup tempat maksiat. Bohong. Kenapa saya katakan bohong? Mereka punya kuasa, mereka punya wewenang, mereka punya senjata, mereka punya hukum, mereka dipayungi oleh undang-undang, mereka punya tentara, mereka punya polisi, dusta. Kalau mereka tidak bisa tutup tempat maksiat. Kalau kiai tidak bisa tutup tempat maksiat, wajar. Kiai tidak punya kuasa. Kiai tidak punya kewenangan. Kalau Pak Lurah tidak bisa menutup tempat maksiat yang tingkatnya di kecamatan atau tingkatnya provinsi, apalagi tingkatnya nasional, wajar. Tapi kalau Pak Lurah tidak bisa menutup tempat maksiat di wilayah kelurahannya, kenapa? Karena Pak Lurah punya wewenang, saudara. Pak Camat di wilayahnya punya wewenang yang tidak dimiliki oleh kiai. Itu yang disebut Umaro. Nah, maka itu pandai-pandailah memanfaatkan wewenangnya. Di Banten, waktu itu beberapa tahun yang lalu, gubernurnya perempuan. Begitu lagi ribut-ribut Ahmadiyah, itu gubernur gak mau pusing. Langsung keluarkan surat peraturan gubernur Ahmadiyah dilarang di seluruh provinsi Banten. Bagus tidak? Ya? Perempuan lagi. Kadang-kadang kita teriak, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi gubernur, perempuan tidak boleh jadi wali kota. Bahkan lapangannya sekarang justru perempuan yang nutup-nutupin. Masya Allah, kadang-kadang kita kaum lelaki malu. Kenapa? Karena al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang mesti mimpin perempuan, bukan perempuan mimpin laki-laki. Mestinya laki-laki yang tegas, laki-laki yang megang prinsip, laki-laki yang punya wewenang, laki-laki yang bekerja. Ya kalau perempuannya berani, kenapa laki gak berani? Apa ya? Kalau perempuan berani, laki gak berani, namanya apa, Pak? Ayo saya bertanya, jujur aja namanya apa? Eh, kalau begitu besok laki begitu bu, kasih aja tahu. Kasih aja rohnya sebagai roh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah baik, saya lanjutkan artinya. Apa yang diperjuangkan oleh MPI saat ini adalah untuk menutup tempat maksiat. Makanya saya bangga dengan NU di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Itu pimpinannya Al-Muhtar Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Hasan Mutawakkil dari Pondok Pesantren Kengko. 6 tahun yang lalu beliau mengundang saya. Saya diundang ke Pondok Pesantren Kengko dan kami diajak musyawarah oleh beliau dan rekan-rekan dari PWNU Jawa Timur. Nah, mereka menyampaikan kegundah kulanaan. Mereka bilang, Habib, kami ini sudah punya tekad ingin membersihkan seluruh NU di Jawa Timur dari penyusup-penyusup liberal. Karena banyak orang-orang liberal ini mengatasnamakan NU dan ini bisa merusak NU. Karena NU itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau minta, tolong Habib, dukung kami, backup kami, bantu kami untuk bersama-sama. Bagaimana kita bersihkan NU Jawa Timur dari pengaruh-pengaruh liberal. Tentu kami sambut karena NU adalah rumah besar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Siapapun yang merasa Ahlus Sunnah mesti ikut merasa memiliki NU, termasuk FPI yang juga Ahlus Sunnah harus ikut merasa memiliki NU. Yang kedua, apa beliau katakan begini, Habib, kami punya tengkar besar. Kami terus terang malu karena kami dengar ceramah Habib. Saya ceramah di Jawa Timur, saya keliling kemana-mana, saya sindir para ulama. Saya katakan Jawa Timur ini gudang ulama, Jawa Timur ini gudang pesantren, Jawa Timur ini gudangnya Nahdlatul Ulama, Jawa Timur ini gudangnya santri. Tapi dengan sangat menyesal saya juga katakan Jawa Timur juga merupakan pusat kelahiran terbesar se-Asia Tenggara. Jadi saya tanya, mana anda para ulama? Kemana anda para ilmu? Kemana anda kaum santri dan seterusnya? Di setiap tempat saya masuk ke Jawa Timur, itu yang saya sampaikan sudah. Saya mengajak, jangan dibiarkan dong. Jawa Timur yang merupakan pusatnya NU, pusatnya Kiai, pusatnya pesantren, bahkan yang namanya Surabaya, kota pahlawan, luar biasa, tidak boleh digodai dengan tempat maksiat, tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Dari sini, maka saya diundang. Jadi beliau mengatakan, jangan ke wakil. Habib, kami bertekad untuk menutup tempat maksiat, tempat pelacuran terbesar yang ada di Jawa Timur. Kami bertekad, kami siap untuk tutup itu dulu. Tapi tentunya Habib, kami ini belum pengalaman bagaimana cara tutup tempat pelacuran macam ini. Mari kita sharing, mari kita berbagi pengalaman. Akhirnya saya diundang dalam perayaan itu hari ulang tahun NU di Jawa Timur untuk berkumpul dengan seluruh kiai-kiai NU di Jawa Timur. Dan di situ kami sharing, kami berikan masukan-masukan bagaimana cara menutup tempat pelacuran doli. Dan alhamdulillah usulan kita diterima. Ulama-ulama sepakat, kiai-kiai sepakat. Mereka dorong gubernur, gubernur dorong wali kotanya saudara, dan akhirnya mereka semua sepakat bulan doli harus ditutup. Ini 6 tahun yang lalu. Nah mulailah dari situ dilakukan langkah-langkah. Pertama, lakukan dulu pembinaan agama. Pelacur-pelacur tersebut dikumpulkan oleh NU Jawa Timur, dibuat tablik akta. Yang ceramah ketika itu adalah Kiai Haji Zainuddin MZ sebelum beliau wafat. Nah, kemudian yang menjadi panitianya NU, yang menjaga keamanannya Banser dan FPI sudah. Apa judulnya? Itu di panggung kita tulis selamat datang, kalau ditulis wanita pelacur dan kasa. Dan gak ada mudahan, betul. Nah ditulis selamat datang wanita haram. Untuk apa? Agar mereka mau datang. Mereka datang. Mereka pakai jilbab, dahar rabi, 7.000 pelacur. Semua diundang. Begitu diberikan ceramah, begitu diberikan pengertian, begitu dikasih tahu program apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah bersama NU di Jawa Timur, 40% pelacur saat itu juga mendaftarkan diri untuk pulang ke kampungnya. Artinya apa sih programnya? Kalau mereka yang mau disuruh daftar, nanti mereka disekolahkan dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ada yang diajarkan menjahit, ada yang diajarkan memasak atau boga, ada yang diajarkan aneka ragam keterampilan. Nanti setelah dididik selama 1 tahun, mereka sudah pandai, sudah mahir, maka mereka diberikan modal untuk pulang kampung dan buka usaha baru. Ini yang dilakukan oleh Pemda di Jawa Timur bekerja sama dengan NU di sana. Dan itu terus berlanjut sampai awal tahun ini. Awal tahun ini sudah 80% pelacur di Doli sudah setuju dan sudah dibina. hanya tinggal 20% lagi. Maka itu Ibu Risma berani langsung ambil keputusan, Bori ditutup. Sisa yang 20 tidak bisa tidak, mereka harus mau dididik. Akhirnya prajuritnya mau, yang ngamuk Germok dan Cikari. Itu yang ngamuk, Germok yang ngamuk, Mucikari yang ngamuk, preman yang ngamuk. Kenapa? Karena itu merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah. Nafkah haram. Begitu mereka ngamuk, baru FPI yang turun sudah. Ya, kemarin kami turunkan laskar-laskar kami untuk menghadapi preman-preman yang ngamuk ini. Bagi-bagi tugas, tugas NU udah beres. Mendidik, cara pikir, membina, mengayomi, sampai mereka sadar, membuka pengajian. Nah, giliran yang ada preman, tugas beres. Tapi kok, bagi-bagi tugas, selesai sudah. Subhanallah. Kalau begitu NU Jawa Timur bagus tidak? Jujur sama kayaknya NU Jawa Timur bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Bu. Ada pelajar dibina macam itu, dididik, dikasih modal, dipulangkan ke kampungnya. Bagus tidak? Kira-kira kalau di Jawa Barat seperti itu mau tidak? Alhamdulillah. Sebab bu, kalau tempat pelacuran dibiarkan, maaf, nanti jangan-jangan suami-suami ibu yang pada jajan di sana. Betul. Iya, jadi yang rugi juga semua ibu-ibu. Bukan soal rugi, rugi hanya karena si suami bawa dosa. Tapi juga rugi kalau nanti si suami pulang bawa penyakit. Begitu dia main tempat pelacuran, dapat penyakit, pulang ke rumah, dia kauli istrinya, istrinya juga kena penyakit. Begitu istrinya hamil, janinnya di dalam perut juga kena penyakit dan penyakitnya belum ditemukan obat. Jadi itu makanya Nabi mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Idza taharatil fawahis. Idza taharat al-fawahis ta'til amrat lam takun fi aslafikum. Jadi kalau persinahan sudah tersebar merajalela di mana-mana, maka aneka ragam penyakit akan datang yang belum pernah dialami oleh orang-orang tua kamu dahulu. Sallu 'ala nabi. Sallu 'ala nabi. Saya bertanya sama ibu, bu, kalau untuk bila kendalikan suami bersinah bawa penyakit ke rumah, bahaya gak? Ibu yang tidak berdosa ikut kena, anak ibu yang tidak bersalah ikut kena, gara-gara suami berjana. Makanya ibu jangan kaget, di Bekasi bu, 3 tahun yang lalu tempat pelacuran ditutup bukan sama Pemda, sama ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim turun tempat rumah remang-remang, warung remang-remang yang ada di pintu tol Bekasi. Begitu mereka turun rame-rame, mereka bawa dirijen, polisi kalah kabur maka proses. Ini polisi nanya, ibu-ibu mau kemana? Ini ibu-ibu bilang, kami mau bakar tempat jajan suami kami. Bakar rame-rame, wah preman udah mau. Preman udah siap jolok, katanya tempat main mereka mau dibakar. Begitu preman udah siap, tahu-tahu yang datang emaknya sendiri. Itu preman lihat ya, emak yang datang, mantul itu preman semua. Dan akhirnya tempat pelacuran tersebut dibakar sama ibu-ibu di Bekasi. Tutup sampai sekarang sudah. Kita tanya ibu-ibunya, wartawan tanya, kenapa kok ibu bakar begini? Apa ibu-ibu bilang, bagaimana saya gak bakar? Suami-suami saya itu pada main pelacuran di sini, pada jajan di sini, uang belanja jadi kurang. Mereka datang juga rame-rame pulang ke rumah bawa penyakit. Maka itu kalau pemerintah tidak menutup, kami yang tutup mereka. Alhamdulillah. Ibu-ibu Bekasi bagus gak? Bagus gak? Ibu-ibu Jatiluhur? Mudah-mudahan di jati luhur enggak ada yang begitu. Amin. Enggak ada apa enggak beda? Enggak beda. Masyaallah, kira-kira jelas, Bu? Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Intinya kami berjuang untuk melawan kemaksiatan. Kami tidak pernah melawan negara. Kami selalu tekankan kepada laskar-laskar kami, negara bukan musuh FPI. Tentara bukan musuh FPI. Polisi bukan musuh FPI. Yang jadi musuh FPI adalah kemaksiatan, kemuntaran, seperti pelacuran, korupsi, perjudian, homoseksual, lesbianisme, aliran-aliran sesat. Kami akan lawan itu semua. Walaupun kami difitnah, kami disalahkan, kami ditangkap, kami dipenjara, itu semua adalah resiko perjuangan. Nah, karena itu musuh kami bukan NU, musuh kami bukan Muhammadiyah, musuh kami bukan Banser, musuh kami bukan Kiai, musuh kami bukan ulama, musuh kami bukan ormas-ormas Islam, musuh kami bukan negara, bukan tentara, bukan polisi, bukan maksiat. Nah, ini yang kami mau tekankan di mana-mana. Nah, jadi kalau kemudian kami dikatakan ingin melawan negara, fitnah sedemikian rupa, itu adalah resiko perjuangan. Makanya waktu ada peristiwa Kendal umpamanya, di mana FPI bentrok dengan preman tempat pelacuran di siang hari bulan Ramadan, kemudian Bapak Presiden bikin pernyataan langsung menggebuk FPI, langsung menuding FPI. Saya jawab, saya katakan kepada Bapak Presiden, kami terima ditegur oleh Bapak Presiden, kami terima dikritik oleh Bapak Presiden, bahkan Bapak Presiden ingin mencaci maki kami pun kami terima. Tapi kami juga minta Presiden punya sikap terhadap pelacuran. Bagaimana bisa di siang hari bulan Ramadan tempat pelacuran persinahan dibuka secara terang-terangan? Kenapa Presiden dia? Kalau Presiden adil, tegur dua-duanya. Hei, tempat pelacuran, tutupkan. Mana Kapoldanya? Mana Kapolresnya? Kenapa ada tempat persinahan yang buka di bulan Ramadan? Tidak ini itu, kalian kami kerja. Begitu dong. FPI ingin tegur pelacurannya enggak? Yeah. FPI kalah, FPI salah, FPI menakjub sendiri. Tapi pelacurannya jadi ya. Ini yang saya protes, Pak Kapol sektor itu. Saya tak terima. Kalau Presiden tegur FPI tegur pelacuran enggak, saya terima. Tapi kalau FPI tegur pelacuran enggak, kenapa? Apa yang lain juga dong? Ya? Tak boleh dong. Tegur juga dong teman-teman kalian. Hari bulan Ramadan ada pelacuran secara terang-terangan di depan mata warga. Ya, ya, ya. Ini yang tidak ditegur oleh Presiden, saudara. Maka itu ketika itu saya lawan Presiden. Jangan katakan Presiden pecundang. Loh, kenapa saya katakan pecundang, saudara? Karena bersikap tidak adil. Yang satu ditegur, yang lain dibiarkan. Gak boleh. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, begitu saya marah, begitu saya katakan Presiden pecundang, baru Presiden kirim orang ke rumah. Kenapa kirim orang ke rumah? Supaya enggak berkelanjutan perang di TV-nya. Saya katakan kepada yang datang ke tempat saya katakan salam buat Bapak Presiden, saya tidak akan menjawab kalau Presiden enggak ngomong. Yang lain kaki-kaki FPI saya diam. Saya diam. Saya suruh ketua umum, ketua FPI yang lain untuk menjawab. Saya diam, yang caci-maki FPI saya diam, yang serang FPI saya diam. Tapi begitu Presiden yang bicara, ini gak boleh dibiarkan, saudara. Sebab kalau Presiden bicara, menyerang FPI, nanti Kapolri mengartikan, oh ini juga instruksi Presiden. Kalau begitu pimpinan FPI mesti ditangkap. Nanti Menteri Agama duduk dengar bahwa Presiden sudah marah kepada FPI. Berarti FPI ini harus dikaji kembali. Nanti Kementerian Dalam Negeri lihat bahwa Presiden marah tentang FPI. Begitu FPI mesti dibekukan atau dibubarkan. Betapa berbahayanya karena yang bicara adalah seorang Presiden. Kalian bicara Pak Lurah, nggak ada masalah. Kalian bicara Pak Camat, nggak ada masalah. Nggak perlu saya jawab. Kalau bicara baru ke orang anggota DPR, sudah saya tidak perlu jawab, saudara. Tapi kalau presiden yang bicara, wajib kami jawab dan wajib kami beri penjelasan. Dan saya katakan kepada presiden ketika itu, kalau anda ingin FPI bubar, boleh. Tidak apa-apa, bubarkan aja sekarang. Sekarang juga anda boleh bubarkan FPI. Tapi cuma saya kasih tahu, kalau anda mau bubarkan FPI, mudah. Mudah. Bagaimana caranya? Tutup tempat pelacuran, tutup tempat perjudian, tutup tempat-tempat sarang maksiat, bubarkan aliran sesat, berantas korupsi, sikat semua maksiat, FPI bubar sendiri, sudah. Oh, Allah. Betul. Oh. Takbir. Oh, Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. FPI tempat. Enggak usah disuruh bubar, FPI bubar sendiri. Tapi kalau FPI dibubarin, pabrik minuman keras yang saya piara. Yeah. FPI dibubarin, tempat apa namanya pelacuran dibiarkan. FPI dibubarin, Ahmadiyah dibiarkan. FPI dibubarkan, kemaksiatan dibiarkan. Dari mana asalnya? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sama kita terakhir saya bilang, karena teman-teman bilang, tapi kalau FPI dibubarkan bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak, saya enggak pusing. Hari ini Presiden membubarkan FPI, enggak apa-apa, Front Pembela Islam, disingkat FPI dibubarkan. Saya bubar. Tapi besok saya pikir lagi, Front Perjuangan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia-dia juga. Enggak apa-apa, di Indonesia enggak ada undang-undang yang melarang. Tanya ya bos. Oh, Front Perjuangan Islam, dibubarkan lagi. Enggak apa-apa, saya pikir lagi yang baru, Front Perjuangan Islam. Singkatannya FPI yang ngurus dia juga dibubarin lagi, nggak apa-apa, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI yang ngurus dia juga, nggak bisa dilarang di republik ini sudah, dibubarkan lagi, nggak apa-apa, saya bikin lagi Front Pecinta Islam, singkatannya FPI sudah yang ngurus dia juga. Enggak, saya enggak pusing. Kenapa? Karena selama kemungkaran itu ada, selama kemaksiatan itu ada, amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa dibubarkan amar ma'ruf nahi munkar sudah. FPI bisa dibubarkan, tapi amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa dibubarkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ya, dan kiai. Habib, gimana kalau pemerintah maka langsung putusannya begitu? FPI bubar dan tidak boleh bikin organisasi lain. Apapun namanya. Dan orang-orang FPI tidak boleh berkasih dalam suatu organisasi. Saya bilang, tidak apa-apa. Saya terima. Sampai dua tahun. Saya terima putusan. Mulai hari itu FPI semuanya bubar. Benderanya tidak perlu dikatakan lagi. Atributnya tidak boleh ada. Saya terima. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana perjuangan kami? Mulai hari itu FPI jadi anggota masyarakat. Jadi kalau besok ada tempat maksiat, serbu bakar atas nama masyarakat. Kan FPI tidak ada lagi sebenarnya. Sekarang kalau atas nama masyarakat, tanya Kapolsek yang mau ditangkap, yang mana Kapolsek? Kalau atas nama FPI yang ditangkap ketua FPI. Oh, dia serbu FPI. Tolong aja ketua FPI. Selesai sudah. Makanya polisi senang kalau FPI yang turun, angkernya gampang. Kenapa gampang? Alamatnya jelas, kantornya jelas, ketuanya jelas. Tapi kalau udah masyarakat yang bertindak, bagaimana gak polisi? Hanya bisa-bisa kan lurah yang ditangkap. Ketua masyarakat adalah lurah, bukan lurah RW yang ditangkap. Gak RW, RT. Nah kalau saya ditanya, Abe, itu gimana? Orang-orang FPI ngamuk, masih bakar-bakar tempat maksiat. Saya jawab, bukan FPI, itu udah bubar. Nah itu apa? Masyarakat. Saya gak tanggung jawab lagi, itu namanya saya ngomong begitu, saudara. Ada wartawan yang muat, FPI kalau dikubarin gak apa-apa jadi masyarakat. Pokoknya semua tempat maksiat malah lebih enak, kita bakar gak pakai bendera lagi. Itu akhirnya DPR gak jadi kubarin FPI. DPR bilang, nih kalau dibubarin bikin liar nanti gak ketahuan siapa tanggung jawab. Kalau organisasi ketahuan, saya tanggung jawab. Ada apa-apa silahkan tangkap saya. Ada apa-apa saya siap diperiksa, saya siap di penjara. No problem, saya siap ya untuk menanggung resiko untuk menegakkan amar ma'ruf. Nah, kira-kira jelas tidak? Tahan tidak? Ibu-ibu saya tanya, bu, jujur bu, yang mesti bubar FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pelacuran? FPI atau korupsi? Korupsi, saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Lalu ada yang nanya, tapi beda FPI sama NU apa sih? FPI sama NU sama-sama doyan tahlil, sama-sama doyan marhabanan, sama-sama doyan tawassulan, kabar hutan. Lalu apa bedanya? Kan sama-sama ahlus sunnah. Kalau kata Kiai Haji Hasib Usadi, mantan ketua PBNU, beliau katakan beda FPI sama NU, NU amar makrufnya, FPI nahi munkarnya. Itu aja. Jadi NU orang tuanya, FPI anak mudanya. Itu aja, saudara. Sebetulnya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Kiai Madura lain-lain. Kiai-kiai Madura ditanya, FPI itu apa? Kiai apa dijawab? FPI itu NU garis keras. Gitu aja, saudara. Sebetulnya dia juga. Cuman lebih keras dalam menghadapi maksiat. Makanya jangan mau kita diadu domba sesama ahlus sunnah wal jamaah. Saya tanya semua, siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Siap berjuang bersama? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara, saya ingin menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek soal fenomena ISIS. Fenomena ISIS. Saya setuju dengan fatwa MUI kalau ISIS tidak perlu ada di Indonesia. Tapi jangan fatwa MUI langsung diartikan bendera ISIS mesti dibakar. Jangan. Bendera ISIS itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau anda bakar, berarti anda bakar kalimat tauhid. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat bodoh juga, saudara. Jangan kita benci, tapi kita ngawur. Itu enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju dengan seruan pemerintah, kalau anak-anak muda Indonesia jangan berjihad ke Syria maupun ke Irak. Tapi pemerintah juga tidak boleh melarang umat Islam untuk berjihad. Bukan pemerintah saja, FPI juga melarang anggotanya untuk berangkat ke Syria dan Irak. Kenapa? Bukan karena ISIS, tapi karena di Irak dan Suriah sekarang lagi terjadi perang saudara. Si A dengan si A perang. Sunni dengan Sunni perang. Sunni dengan si A, apalagi saudara. Saling serbu kampung, saling bunuh satu sama lainnya. Ini berbahaya. Kalau kita berangkat ke sana, kita ikut satu kelompok jihad, nanti kita diajak nyerbu kelompok jihad yang lainnya. Itulah sebabnya kami juga FPI, kami larang. Tapi bukan karena ISIS, bukan. Karena ada fitnah perang saudara, saudara. Oleh karena itu, FPI tidak melarang. Laskar-laskarnya yang berangkat ke Palestina, yang berangkat ke Filipina Selatan, yang berangkat ke Thailand Selatan. Nah, saya ingin kasih tahu pemerintah, kalau pemerintah melarang ke Irak dan ke Syria, saya setuju. Karena di sana sedang ada fitnah. Tapi kalau pemerintah mau larang jihad secara keseluruhan, tidak bisa. Dulu di zaman Pak Harto, aku tahu kok anak Indonesia ada ke Afghanistan perang lawan Uni Soviet. Pelajar Indonesia itu perang lawan Kroasia. Kau siapa bilang Pak Harto nggak tahu sudah? Bahkan Pak Harto datang ke Bosnia bikin masjid, masjid raya Indonesia dibangun lagi perang. Artinya secara langsung atau tidak langsung, Pak Harto merestui para mujahidin. Cuman jangan bawa-bawa negara. Mereka di sana datang atas nama pribadi. Mereka jihad di selatan Filipina, jihad di selatan Thailand, jihad di Bosnia Herzegovina, saudara. Enggak, Pak Harto enggak larang. Yang penting nanti kalau pulang ke Indonesia, jangan main petasannya di Indonesia. Paham kan petasan? Bung sana, bung sini, jangan. Makanya dulu zaman Soeharto, mereka enggak ada main petasan di sini, saudara. Main petasannya di sana. Belakangan, setelah Soeharto tumbang, kita masuk era reformasi. Belakangan ini begitu ada Densus 88, mujahidin dicurigai semua. Semua dituduh yang enggak benar, hati-hati. Kalau mereka mau jihad keluar, dilahan. Nanti mereka main petasan di dalam, sudah. Saya tanya, ibu punya anak. Anaknya suka main petasan. Ibu larang. Yang di sini nggak boleh, yang di situ nggak boleh, yang di sono nggak boleh. Akhirnya apa? Dia main di dapur, ya kompor. Asalnya dipasang di dapur, meleduk kompornya. Bahaya tidak? Bahaya. Anak kecil kalau mau main petasan, jangan dilarang, tapi dibina, diarahkan. Oh, mau main petasan boleh, nah. Tapi jangan ini kegedean lah petasannya. Ini aja yang kecil. Nah, mainnya di halaman, nah. Jangan di dalam rumah. Nanti kalau dalam rumah kebakaran, jangan dekat-dekat rumah tetangga. Ayo di lapangan, diarahkan. Begitu dikanalisasi, dia main petasannya tepat arah, sudah. Begitu juga mujahidin. Kalau anak-anak muda ada yang saudara pet mania, di kalangan mujahidin juga ada jihad mania, sudah. Artinya hidupnya memang udah suka jihad. Nggak bisa dilarang. Dari dulu zaman Soeharto, berapa banyak orang kita berangkat ke Afghanistan, perang 6 bulan. Setelah perang 6 bulan, balik lagi dia ke kampungnya. Di sini dia duduk sama keluarga, sebulan, dua bulan dia istirahat sudah. Setelah itu, berangkat lagi ke Afghanistan, jihad lagi dia di sana. Kalau dia selamat, 6 bulan kemudian, pulang lagi istirahat ketemu keluarganya. Nggak bisa dilarang, ini udah jihad mania. Emang udah demen jihad, sudah. Mereka ahli bikin bom, ahli senjata, jago bukan tidak. Yang ikut jihad ke Afghanistan, orang Indonesia, tidak kurang dari 5.000 orang, sudah. Orangnya masih ada di Indonesia saat ini. Jangan dimusuhi. Mestinya polisi, tentara, rangkul mereka, deketi mereka, supaya mereka gak bikin macam-macam di negeri kita, saudara. Tapi begitu mereka dimusuhi, mereka diawasi, mereka ditangkepi, hati-hati, besok mereka bisa terlawan. Kemarin yang mereka lawan bukan polisi Indonesia, bukan tentara Indonesia. Mereka lawan kemarin tentara Uni Soviet, saudara, yang persenjataannya lengkap. Mereka ikut mujahidin, mereka jago perang, mereka tahu bagaimana cara bikin bom. Jangan dilarang. Biar mereka tertib hidup di Indonesia, jadi warga yang baik. Kita rangkul, kita deketi, kita manfaatkan mereka untuk ikut menjaga keamanan. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau mereka lagi kangen mau main bom, suruh berangkat lagi. Ngomong ke Kaposek nih, Pak Kaposek kangen nih mau main bom lagi. Udah berarti mau main bom, iya, berangkat ke Palestina. Begitu dong. Itu namanya dialir, disalurkan. Tapi jangan atas nama negara. Mereka uber-uber, mereka dibunuh, hati-hati. Yang baru ditangkap oleh Densus dan diatasi baru 350 orang sudah. Ada 5.000 lebih mujahidin Indonesia yang bertempur di Afghanistan. Mereka cinta negara, mereka cinta negeri. Jangan usik mereka, jangan usili mereka. Hati-hati, kalau mereka marah nanti mereka semua bisa angkat senjata. Kalau mereka sudah angkat senjata, bisa terjadi perang saudara, bisa kacau dengan begini saudara. Saya kenal mereka, bukan gak kenal mereka, saudara. Ada 5.000 pejuang-pejuang yaitu Indonesia yang sudah pernah pengalaman tempur di Afghanistan, yang pengalaman tempur di Filipina, dan pengalaman tempur di Thailand. Dari zaman Soeharto, Pak Harto kenal mereka. Pak Harto tahu mereka. Dulu yang menyebabkan catat nama mereka, alamat mereka, di mana tinggal mereka. Tapi mereka tidak diganggu, sudah. Kalau mereka berangkat ke luar negeri, selama mereka atas nama pribadi, pemerintah Indonesia tutup mata, saudara. Jangan sekarang berlebihan, mau jadi budak Amerika. Setiap orang merugikan dilarang, orang merugikan dihujani, orang merugikan dituduh teroris, orang merugikan berantem. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sudah sampaikan ini ke pemerintah. Jadi kalau Anda tidak mau lagi ada main petasan di Indonesia, tolong yang maniak jihad jangan dilarang. Tapi mereka sudah asik dengan jihad, mereka sudah nikmat dengan jihad sudah. Sebulan saja mereka tidak jihad, pusing kepala mereka. Gak bisa mereka duduk di rumah, mereka cinta mati sahir. Jangan dihalangi. Kalau dihalangi, nanti Anda dianggap musuh mereka. Kalau Anda dianggap musuh mereka, nanti mereka bom di kita punya negeri. Jangan, saudara. Karena itu kepada anak-anak muda kita ingatkan. Jadi jangan juga jihad kenalur. Ada orang jihad pasang bom di pasar ruah harta, yang mati siapa? Berdak dirinya di pasar Purwakarta yang mati Rahmat, Udin, Soleh, ngawur tidak asap tung di badan masuk ke masjid lagi sholat Jumat diredakan badannya yang mati imam marbot ngawur tidak ngawur jawab yang jujur korban itu jihad atau jahat. Ada cara, saudara. Jihad ini kewajiban agama. Nah, karena itu, bagaimana proses tadi saya katakan, ada saya setuju dengan pemerintah untuk melarang warganya ke Irak atau ke Syria karena sedang perang sudah. Tapi saya tidak setuju kalau jihad secara umum dilarang oleh pemerintah karena jihad adalah kewajiban agama. Tapi ingat, jihad ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya, ada tata caranya. Jihad tidak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Jihad tidak boleh bunuh perempuan. Jihad tidak boleh bunuh anak-anak. Jihad bahkan tidak boleh bunuh tokoh agama orang lain yang tidak ikut campur dalam memerangi kita, saudara. Bahkan kalau lagi jihad, lagi perang, tempat agama orang lain tidak boleh dihancurkan, saudara. Jihad itu tidak boleh membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Tidak boleh. Jihad itu punya etika. Jihad itu punya cara. Walaupun musuh menyerbu kita, memperkosa perempuan kita, membunuh anak-anak kita, saudara. Tapi kita nggak boleh menyerbu mereka, memperkosa perempuan mereka, menyembelih anak mereka. Harus. Ya, musuh berperilaku sebagai binatang, sebagai setan, mengajak-ajak kita punya negeri. Tapi kita membalas mereka. Nggak boleh kita jadi binatang, nggak boleh kita menjadi setan, membunuh secara membabi buta. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Kemudian saudara yang terakhir, soal ISIS, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah tidak usah ikut campur terlalu jauh. ISIS itu bukan organisasi, ISIS itu negara yang dideklarasikan oleh mereka yang berontak di Irak dan Syam. Saudara, di negeri Syria itu banyak kezaliman, ulama banyak dibunuh, ulama dihukum mati. Sudah begitu juga di Irak. Di Irak sejak diserbu oleh Amerika Serikat 15 tahun yang lalu, kezaliman terjadi di mana-mana. Pemerintahnya tidak adil, saudara. Oknum-oknum polisi, oknum-oknum tentara membentuk milisi-milisi bersenjata. Milisi bersenjata ini menyerbu ke kampung-kampung. Mereka memperkosa, mereka membunuh, mereka memelihara, saudara. 15 tahun anak-anak muda Irak lihat depan matanya. Ibunya diperkosa, ayahnya disembelih, rumahnya dibakar, saudara. Nah sekarang mereka marah, mereka ngamuk. 15 tahun mereka susun kekuatan. 15 tahun mereka rekrut anak-anak muda. Nah, sekarang begitu mereka kuat, mereka serbu markas tentara, saudara. mereka rebut senjatanya, mereka serbu markas polisi, mereka rebut senjatanya. Setelah mereka kuasai bagian utara Irak, mereka kuasai bagian timur Syria, mereka deklarasikan negara sendiri, namanya Islamic State of Iraq and Shah. Mereka deklarasikan negara, walaupun dunia belum mengakui, urusan dalam negeri mereka, urusan rakyat dengan pemerintah. Pemerintahnya boleh, rakyatnya ngamuk, kenapa kita mesti ikut campur? Tak boleh kita ikut campur, saudara. Kenapa kita sekarang kebakaran jenggot? Awas, ISIS bahaya, ISIS pindahan, ISIS begini, ISIS begitu. Gak usah cerita, saudara. ISIS ada di Irak, bukan urusan Indonesia. Mereka rakyat yang sedang berontak kepada pemerintah yang dolim. Kenapa kita mesti campur? Ya, kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak, saudara. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini, saudara, dalam batas juga mereka pun juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam, kuburan para nabi, para wali, saudara, mereka bom, mereka ratakan dengan tanah. Alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkah laku ISIS semacam ini kita tolak. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan urusan kita yang kemungkinan kita di ISIS, saudara. Bukan urusan kita. Maka itu kemarin saya sampaikan kepada pemerintah di Jakarta, urusan ISIS masukin kotak aja, tutup aja, gak usah di jalanan, gak usah takut-takut di rakyat. Rakyat tidak perlu takut dengan ISIS. Yang penting di Indonesia ini tegakkan keadilan, jangan zalimi rakyat, jangan rampas tanah rakyat. Kalau pemerintahnya adil, tentaranya baik, polisinya baik, saya mau nanya semua, apa perlu ada ISIS di Indonesia? Jawab yang memak, apa perlu ada ISIS di Indonesia? Lahir karena kedoliman penguasa di Irak, saudara. Setelah dikembangkannya Saddam Hussein, negeri mereka diserang oleh Amerika, diruntuhkan di porak-porandakan, minyaknya diambil, saudara. Saddam Husseinnya dihukum gantung oleh mereka, saudara. Sekarang ini mereka melakukan pembalasan. Nah, kalau mereka melakukan pembalasan, itu urusan dalam negeri mereka, bukan urusan Indonesia. Betul? Betul. Jadi tapi saya setuju kalau pemerintah bilang di Indonesia nggak boleh ada ISIS, silakan. Itu hak pemerintah, saudara. Nggak apa-apa. Orang Indonesia jangan ada yang berangkat ke sana ikut campur dengan ISIS. Saya setuju dengan pemerintah. Tapi jangan kemudian menakut-nakut rakyat dengan ISIS. Ikut gendang Amerika. Amerika caci maki ISIS. Pemerintah ikut mencaci maki ISIS. Mengapa ya, saudara? ISIS urusan negeri orang, bukan urusan kita. MUI pun nggak usah terlalu banyak dan terlalu mendalam soal ISIS, saudara. Saya mau tanya sekarang masyarakat di sini, saya mau tanya jujur, kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, ibu kita diperkosa depan kita oleh tentara, bapak kita disembelih oleh polisi, umpama, saya mau tanya, kira-kira kita marah tidak? Marah tidak? Kira-kira kalau besok kita punya kekuatan, balas tidak? Aja. Kalau di Indonesia pemerintahnya zalim, tentara jahat, polisinya jahat, besok polisi disembelih di jalanan sama rakyat, sudah. Tapi kalau pemerintahnya baik, adil, tentaranya bagus, polisinya bagus, apa ya rakyat musuh pemerintah, sudah? Rakyat gak bakal musuh pemerintah, sudah. Alhamdulillah, di Indonesia tidak sesuai yang terjadi di Irak. Ya, kita akui, oknum tentara ada yang jahat, oknum polisi ada yang jahat. Tapi kan kalau ketahuan mereka juga disidang, mereka ditangkap, mereka dipenjara, tangkap mereka dicopot, saudara. Berarti negara ini masih bagus. Kita belum perlu ada ISIS. Betul? Sekarang saya mau tanya sebaliknya. Kalau di Indonesia besok pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, rakyat dizalimi, umat Islam dibunuhi, perempuan diperkosa di mana-mana, kira-kira besok ISIS perlu ada nggak di Indonesia? Perlu ada tidak? Perlu ada tidak? Perlu sudah. Nggak perlu ada ISISnya, saudara. Orang Purwakarta udah jadi ISIS semua. Bahkan bisa lebih sadis lagi, saudara. Kalau bisa polisi tentara dipotong disembelih oleh ISIS, jangan-jangan besok di Indonesia polisi dan tentara diiris-iris sama orang Purwakarta. Karena mereka berbuat jahat. Dan sekarang kita lihat Kapolsek kita peringatan begini datang memberikan sambutan, mengajak kita semua untuk beriman bertakwa, jalan bersama para ulama dan kiai. Kemudian begitu juga kepala desanya jadi panitia lagi, ikut mengayomi daripada pengajian. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Saya mau tanya, kalau begitu daerah sini perlu ISIS tidak? Ya. Kira-kira jelas tidak? Bu, tahu ISIS bu? Tahu ISIS tapi sosis. Dapur banyak sosis ya tahu. Jadi saya sengaja bicara begini Pak Kapolsek, saya tidak setuju dengan Metro TV, dengan TV One yang terlalu membesar-besarkan soal ISIS. Sampai rakyat di mana-mana ketakutan. Enggak tuh, TV jangan nakut-nakuti rakyat sudah. Enggak apa-apa. Itu persoalan mereka, mereka balas dendam. Kenapa Metro TV? Saya tanya. Kenapa sekarang ISIS menyembelih tentara, menyembelih polisi, menyembelih milisi, mereka tayangkan di TV? Lalu kenapa kemarin saat tentara mereka, polisi mereka memperkosa perempuan-perempuan di jalan, mendolimi rakyat Iran, kok gak disayangkan di TV, saudara? Tahu dengan FPI, FPI kau lagi ngegebukin saudara Ahmad, ya, ngegebukin liberal, ngancurin tempat masyarakat baik, apa-apa yang baik dilakukan ISIS, dan katakan jelek, apa-apa yang jelek yang dilakukan ISIS, saudara. Untuk Indonesia, tegakkan keadilan, lawan kedzaliman, jangan ganggu rakyat, jangan ganggu umat Islam. Insya Allah, sampai kiamat ISIS gak bakal masuk Indonesia, saudara. Betul? Betul! Betul! Betul! Itu sebelum saya tutup, saya akhiri, saya mau tanya, semua yang hadir di sini siap bersaudara? Ya! Siap bersatu? Ya! Siap berjuang? Sikap FPI, kami menolak ISIS karena ada landasan ideologi yang berbeda, sangat mendasar sekali, dan ada sejumlah perilaku yang kami menilai tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Tapi sungguh pun begitu, kami tidak boleh peranan oleh pihak manapun untuk mencaci bagi ISIS, untuk menggebuki ISIS, karena saudara, kami tidak mau umat Islam diadu domba sesama umat Islam. Jadi itu saja. Jadi FPI menolak ISIS, tapi FPI tidak mau dijadikan alat untuk menggebuki ISIS, untuk mencaci maki ISIS. Itu bukan persoalan kita. Tugas FPI sekarang adalah bagaimana menyuguhkan kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan, dan bagaimana mengajak rakyat untuk tetap menjaga persatuan-persatuan NKRI. Siap berjuang? Ya! Siap bersatu? Ya! Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan cukup untuk kita semua. Saya masih ada safari dakwah malam nanti ada di Citeko, yaitu daerah Teret sana. Terus masih ada sampai 3 hari saya akan keliling di Purwakarta. Nah, ini sebagai pembukaannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin. Bu, ibu, bu, yang rajin ngajinya bu ya. Ibu mesti ngaji kalau lagi biar ngerti agama, biar dapat berkah dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini diberikan keberkahan oleh Allah. Tahan segala kesulitannya. Lapangkan segala kesempitannya. Dimurahkan rezekinya. Diberkahi nafkahnya. Diharmoniskan rumah tangganya. Dikaruniakan anak-anak yang solihin dan solehat. Dan dilunaskan oleh Allah segala utang piutangnya. Disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dan dibagi bahagiakan dunia serta akhiratnya. Alhamdulillah, wa likulli niyatin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita baca doa. Saya minta, saya punya menantu Habib Ahmad Fikri Bafarat untuk membacakan doa buat kita semua. Semoga semua yang ada di sini selalu dapat timpah rahmat dan barakah. Adapun dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan perlu diketahui juga, saya datang kemarin tidak sendiri. Saya datang rame-rame dan saya punya keluarga. Ada saya punya istri, ada saya punya anak, ada saya punya cucu. Nah, karena memang rame-rame, kami sekaligus ingin bersilaturahmi. Itu dengan para pengurus, aktivis, maupun para tokoh daripada FPI yang ada di Purwakarta. Nah, doakan saja agar safari dakwah kami selama 3 hari di Purwakarta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada pengurus FPI Purwakarta. Sini hadir bersama kita beberapa pengurusnya, ada Habib Abdullah, Ustaz Bakar, Ustaz Husin Joban dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Doakan Bu ya, agar mereka bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga Pak Kaposek dengan Bapak Kepala Desa agar hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wilayahnya ini dijadikan oleh Allah sebagai wilayah yang aman. Wilayah yang thayyibah, shalihah, mubarakah, aminatan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para kiai, para ulama, para tokoh. Jazakumullahu khairan jaza. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la man ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Amin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin. Amin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Amin. Jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ansur ikhwanana fil Iraq. وانصر إخواننا في غزة وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في مصر وانصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في جميع البلاد من بلدان المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم مزقهم كل مزق. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم قلل عددهم. اللهم أنزل العذاب إليهم. اللهم أهلك الإسرائيل والصهني والصهيوني وجنودهم وأتباعهم وأمريكا ومن معهم ومن معهم يا رب العالمين يا جبار يا قهار. اللهم بارك بلادنا هذا بلاد المحبوب إندونيسيا. اللهم اجعل هذا البلاد ورؤساءه بلدة طيبة بلدة مباركة ورؤساءه المهادي المهديين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran jazilan, terima kasih kepada Al-Qarom Al-Fadil Al-Habib Rizik yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan